pagi merocak setoran, sore setoran lagi, setor terus. Subhanallah, bersyukurlah antum ada ustaz yang sabar mendengar antum merocak, antum setoran. Bapak ibumu belum tentu sabar, betul enggak? Maka yang dititipkan di mahat. Kalau sabar jadi sendiri di rumah. Tidak mampu di rumah. Nah, antum syukur. Karena orang tuamu tidak mampu di rumah. Ingin antum belajar yang baik di pondok pesantren. Supaya terdidik dengan disiplin. Karena di rumah sulit untuk disiplin antum. Satu itu, kedua juga orang tua sibuk untuk mencari ma'isya. Makanya di sini adanya ta'awun syar'iyah antara orang tua dan para asatidah, wali santri dan para asatidah, supaya pembelajaran tetap. Kemudian Imam Barakalafikum ingat, dikatakan oleh Imam Al Hasan, "Ghailatul ilmi an-nisan wa taqul mudzakara." Hilangnya ilmu itu disebabkan karena lupa dan tidak mau mudzakara. Begitu pun kata Imam Az-Zuhri, belum mengatakan innama yudhabul ilmu an-nisyan wa taqul mudzakara. Sungguh akan hilang ilmu itu dengan sebab dua ini. Pertama karena lupa. Terus yang kedua karena tidak mau mudzakarah, enggak mau muraja'ah, enggak mau mengulang-ulang. Ilmu hilang. Ilmu akan hilang dengan gampang. Sudah menghafal ditanya ustaz, "Bagaimana lupa ustaz?" Namanya orang lupa masih ingat apa enggak? Namanya lupa ya hilang. Gitu. Itu ilmu hilang. Dan wafilah, kalau kita menuntut ilmu, kehilangan ilmu itu rugi. Seperti mereka pencari uang, ketika hilang uang, rugi. Maka dicari uang kemana? Subhanallah. Nah, wafilah barakallahu fikum. Kita mestinya akan berusaha. Untuk terus berusaha menambah, menambah, dan menambah ilmu. Agar kita apa? Bisa mengejar orang-orang yang lebih dulu. Seperti Abu Hurairah, perhatikan. Semangatnya dia. Sampai minta kepada Nabi SAW mendoakan agar tidak lupa ilmu yang didapatkannya. Dan didoakan sehingga seperti itulah faedahnya. Kemudian yang ketiganya, sabar dalam menjaga. Sabar dalam apa? Menjaga ilmu. Dalam memelihara ilmu. Yaitu apa? Diamalkan. Kita supaya terjaga, terpelihara ilmu kita, amalkan ilmunya. Sebab dengan kita mengamalkan ilmu, kita akan bisa terus mengingat ilmu itu. Di samping menghafal, mengamalkan. Dihafalkan, diamalkan, ditulis ilmu yang kita dapat. Dalam rangka apa? Memelihara ilmu. Ini diantaranya cara untuk memelihara ilmu yang kita dapat, yaitu diamalkan. Seperti ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Tabaqul ilma bil amal." Kalian terapkan ilmu yang kau dapat dalam bentuk amal. Lam yakun nushatun fil kitab. Jangan hanya tulisan di catatan-catatanmu. Jangan cuma ditulis, tapi dihafal. Terus diamalkan, diterapkan dalam amal. Kun muta'asiran di ilmika fi ibadatika. Kata beliau, mestinya ilmu yang engkau dapatkan itu benar-benar nampak pengaruhnya. Pertama, di dalam ibadahmu. Yang kedua, fi akhlakika, dalam akhlakmu. Yang ketiga, fi muamalatika, dalam muamalahmu. Tunjukkan ilmu yang kau dapatkan nampak dalam ibadahmu makin bagus, makin khusyuk, makin tumakninah, makin tepat waktu. Kemudian di dalam akhlakmu makin mulia kepada orang tua, pada saudara, pada tetangga, kepada sesama, kepada ustaz, kepada teman, semakin nampak. Bukan diajar ilmu makin kok makin kurang ajar, ini namanya enggak belajar. Kemudian nampak di muamalahmu, jujur, amanah. Nah, ini kata beliau dalam akhir ucapannya, "Man 'amila bima'alima razzaqahullahu ilman ma lam ya'lam." Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, Allah anugerahkan baginya ilmu yang belum dia dapat. Ini rezeki dari Allah akan ditambah kalau kita amalkan. Makanya cara memelihara ilmu dengan mengamalkan. Isya, kita stop dulu, nanti lanjut. Lanjut apa enggak? Lanjut sedikit. Baik, ya khabar kalafikum. Adapun yang keempat tadi, sabar di dalam menjaga ilmu, yaitu apa? Jauhi para penguasa, jauhi orang-orang kaya. Karena sungguh penyakit orang yang berilmu ini akan jatuh di situ ketika mendekat penguasa. atau mendekat orang-orang kaya. Ini adalah tantangan para penuntut ilmu. Ya, awalnya ada ilmunya banyak, lebih banyak ilmunya dibanding harta yang dimiliki saudaranya. Tapi karena dia mendekat orang kaya, seakan-akan dia digodu. Kaya, ya, sapi yang ditusuk hidungnya sudah ingin ilmunya orang kaya. Ini adalah penyakit aib. Orang tidak menjaga ilmu karena mendekati penguasa, mendekati orang-orang kaya. Maka perhatikan ya barakallahu fikum. Mulia ilmu dibanding harta, dibanding jabatan. Jangan kita jatuhkan diri pada kebinasaan diri. Sebab banyak fitnah menimpa karena perkara ini. Dan terakhir yang kelima tadi, sabar di dalam apa? Ya, menyampaikan ilmu. Ini sungguh akan banyak gangguan yang harus dihadapi ketika seorang menyampaikan ilmu. Baik ya barakallahu fikum, kita harap dulu. Barangkali nanti sebentar kita sambung untuk nasihat yang berikutnya semampu kita. Tentunya ya, kalau subuh enggak mungkinlah kita. Nanti saja pada Isya kita balik ya. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ilmu sebagai nasihat buat mereka, seperti Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun, ya, tidak terpengaruh dengan Fir'aun. Musa alaihissalam mendatangi Qarun, tidak terpengaruh dengan Qarun, sampai akhirnya Allah putuskan urusannya. Namun di kita ini lemah, sehingga lebih baik hindari perkara itu. Sebagaimana ucapan Abu Hazim, tokoh ulama tabi'in di Madinah, innal ulama kanu yatruna minas sultan. Para ulama dulu mereka lari dari para penguasa, menjauh, menghindar karena khawatir dengan ya jabatan, khawatir kalau sampai kena ya pengaruh jabatan. Ya, wa innahum al-yawm yatuna abwabas sultan. Justru sekarang banyak mereka mendatang pintu-pintu penguasa. Wa sultan yatru minhum, dan penguasa menjauh dari mereka. Ini dimulakan Allah. Begitupun ya, kita hendaknya berusaha menjaga ilmu yang kita dapatkan. Kemudian kita dituntut yang berikutnya adalah sabar di dalam kita menyampaikan ilmu. Satu hal yang harus kita renungkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita berkenaan dengan masalah menjaga ilmu. Di samping kita tidak mendatangi para penguasa, orang-orang yang kaya, ya, juga kita jangan sampai ada ketika kita belajar ilmu kemudian untuk ya menandingi, mendebat para ulama, atau untuk mengelabui orang-orang yang jahil, sufaha, jangan. Dan jangan sampai kita menuntut ilmu kemudian kita lupa, ya, kita mencari dunia. Ini sungguh tidak akan mendapatkan kebaikan. Bahkan Allah memberikan gambaran jelek orang-orang yang dia menuntut ilmu tujuannya untuk dunia. Disebutkan dalam surat Al-A'raf 176, Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah sampaikan di ayat yang ke-176. Dan bacakan kepada mereka wahai Nabi, orang-orang yang telah kami berikan padanya ayat-ayat kami, lalu ia melupakan, tidak menghiraukannya, bahkan ia mengikuti syaitan hingga ia jadilah orang-orang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha, andaikan kami mengendaki, pasti kami angkat derajat mereka karena ilmu itu. Walakinna wa akhlada ila al-arabi, namun sayang orang itu sendiri yang punya ilmu, ya, dia lebih cenderung menginginkan dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, sehingga karena itulah maka famatalu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw taqruhu yalhas. Permisalan mereka itu diibaratkan seperti seekor anjing. Kalau engkau biarkan anjing itu, pasti dia akan membuka mulutnya, menjulur-julurkan lidahnya. Kalau kau usir juga begitu. lihat penggambaran yang begitu buruk dari Allah terhadap orang-orang yang sudah punya ilmu, namun ilmunya hanya untuk mencari dunia. Tidak akan pernah dia itu merasa puas. Digambarkan seperti anjing yang rakus dan tidak pernah dia akan puas. Sampai binasa karena rakusnya terhadap dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Wal-iyadzubillah. Allah katakan, dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Beritakanlah berita ini. Kisahkanlah kisah ini. Semoga mereka mau berpikir. Ambillah pelajaran yang barakallahu fikum. Jangan kita mencari ilmu tujuannya untuk dunia. Akan mencelakakan kita. Kita akan ya binasa. Karena ilmu bukan hujah. Ya, bukan menjadi hujah bagi kita, tapi hujah atas diri-diri kita. Wallahualam. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan ilmu hujah bagi kita dan hujah atas kita semua. Kemudian Imam Barakallahu Fikum, yang ketiga nasihat beliau adalah takwa Allah. Hendaknya kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, takwa adalah kunci untuk bisa memahami ilmu. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, nasihat beliau, beliau bawakan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau benar-benar kalian takwa kepada Allah, niscaya kami jadikan kalian itu paham, mengerti ilmu, yang dengannya kalian akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Kalian akan bisa membedakan kalau ada takwa pada diri kita. Ya, perhatikan ya, barakallahu fikum. Ketika seorang tidak ada pada dirinya ketakwaan kepada Allah, sungguh akan tercampur pada benaknya, ya, hak dan batil, dia tidak bisa bedakan, hingga dia pandang sama, yang sunat, yang bid'ah sama dikerjakan, yang tauhid, yang syirik sama dibolehkan, sehingga mereka tak bisa bedakan. Sampai-sampai mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah untuk acara syirik. Apa enggak ngeri? Di mana ucapannya? Sehingga disinilah kita ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah di ayat yang kedua. Setelah Allah sebutkan Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Ingat, ini ayat mengingatkan kepada kita Al-Quran itu, kata Allah Ta'ala, tidak ada di dalamnya keraguan. Karena Quran ini menjadi petunjuk. Yang namanya petunjuk harus pasti benarnya. Tidak ada keraguan padanya. Dan Allah sebutkan, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ini mengandung makna, hanya orang-orang yang ada ketakwaan di hatinya, dialah orang yang akan bisa mengambil petunjuk Allah Ta'ala. Adapun mereka orang-orang yang tidak ada takwa hatinya, maka luput, tidak akan bisa paham terhadap Al-Quran ini. Dan inilah yang beliau ingatkan kepada kita sebagai penuntut ilmu, harusnya diri kita selalu menghiasi dengan ketakwaan. Sebab takwa ini adalah asbabul ma'inah ala talabil ilmu. Ya, perkara yang sangat menolong, membantu para penuntut ilmu. Makanya Allah wasiatkan kepada orang-orang dulu dan sekarang dalam Al-Quran surat An-Nisa 131, Allah sampaikan, Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian mukminin. Apa wasiat Allah Ta'ala? Allah sampaikan, ya, anittaqullah, supaya kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, ihfazillah barakallahu fikum, di sini kita lihat ahlul bid'ah tidak ada mereka itu takwa. Loh kok bisa? Mereka juga ibadah. Benar, mereka ibadah dan banyak ibadahnya. namun sayang karena tidak ada takwa di hatinya hingga campur ibadahnya semuanya dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang bid'ah dikerjakan. Itulah akibatnya campur aduk. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira yang sunnah diterima apa tidak? Yang bid'ah juga dikerjakan, bagaimana? Hadirin, itu karena rusak amalnya sehingga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena tidak mengikuti sunnah. Ya? Dalam semua ibadahnya dibarengi dengan bid'ah. Sholat lima waktu benar, lima waktu sholatnya. Tapi dalam praktiknya barengi dengan bid'ah. Puasa Ramadan benar puasanya, tapi dibarengi dengan bid'ah-bid'ahnya. Sehingga ini membuat tidak diterimanya amal. Sebab tidak mutaba'atir Rasul. Tidak ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang takwa itu adalah dia orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, kalau tidak taat kepada Rasul, tidak ittiba kepada Rasul, tidak termasuk. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ini ruginya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Allah sebutkan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, supaya kita ikhlas dalam ibadah kepada Allah, bertakwa padanya, takut pada Allah. Wa aminu bi rasuli, dan imanlah kalian kepada Rasulnya, yakni ikutilah sunnahnya. Yutikum kiflaini min rahmati, kalian akan diberi oleh Allah dua rahmat Allah Ta'ala, dua bagian dari rahmat Allah. Dunia kalian dapat rahmat Allah, di akhirat kalian dapat pula rahmat Allah. Di dunia kalian dibimbing dengan petunjuk selamat dari kesesatan, di akhirat dibimbing dengan petunjuk masuk surga tanpa, ya, atau selamat dari api neraka. Rahmat Allah begitu besar. Wa yaj'al lakum nura, dan yang lebih besar lagi, wa barakallahu fikum, yang kita rasakan di dunia kalau ada takwa dalam hati kita, apa kata Allah Ta'ala? Allah jadikan buat kalian nur, cahaya, tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut. Wa yaghfir lakum, dan kalian akan mendapat ampunan Allah. Coba antum perhatikan, kalau siang hari ada matahari, antum berjalan tidak perlu nyalakan lampu, betul? Tapi malam hari karena gelap, antum jalan perlu lampu. Untuk apa? Lampu dinyalakan. Supaya jalannya terang, biar enggak apa? Biar enggak nabrak. Kan begitu. Nah, kalau malam gelap, jalan ngebut enggak pakai lampu, kira-kira apa yang terjadi? Selamat atau celaka? Banyak celakanya. Begitu orang hidup di dunia, kalau enggak ada ilmu, mengikuti hawa nafsu. Nafsu ini begitu laju, cepat maunya. Sehingga banyak nabrak, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ikhwah. Nah, untuk kita bisa hidup terang, selamat dan aman, maka ilmu itu harus kita amalkan, sehingga akan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Imam Masyruq rahimahullah ta'ala, kafa bir mar'i ilman ayyakhshallahu ta'ala. Cukup seorang dikatakan dia berilmu kalau nampak pada dirinya adanya rasa takut kepada Allah. Tapi orang kalau di dalam hatinya tidak rasa takut kepada Allah, biarpun ilmunya banyak, itu tidak ada takwa padanya. Walaupun mereka hafal Quran, kalau amalannya menyelisih Quran, amalan-amalannya bid'ah, itu berarti tidak ada faedahnya. Quran dihafal tapi dia enggak ngerti maknanya, enggak memahami dengan benar kandungannya, sehingga salah mengamalkannya. Nah, ini tidak ada takwa yang seperti ini. Perhatikan ucapan Abu Darda wa barakallahu fikum, kata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kalian tidak akan menjadi seorang yang takwa hingga kalian menjadi alim, orang yang berilmu. Wala takun bil ilmi jamilan hatta takuna bi amilan. Kalian tidak akan menjadi indah dengan ilmu yang kalian punya hingga kalian mengamalkannya. Ingat, kita akan menjadi indah dengan Al-Quran dan Sunnah kalau kita amalkan Quran dan Sunnah itu. Seperti indahnya kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan indahnya kehidupan beliau dalam segala sisi, sehingga semua orang mencintainya, menyenanginya. Masya Allah. Itu perhatikan. Apa kata beliau? Kalian tidak akan menjadi seorang yang takwa, hingga akan menjadi seorang alim. Kalian tidak akan menjadi indah dengan ilmu, sehingga akan mengamalkan ilmu itu. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Kalian belajarlah ilmu. Kalau sudah mengerti ilmu, amalkan ilmu itu. Ya. Dan iwafila barakallahu fikum, kata Imam Waqi', kunna nasta'in ala hifzil hadis bil amalu bih. Ya, bil amali bih. Kami menjadikan ya alat untuk menolong dalam menghafal hadis dengan mengamalkan hadis tersebut. Dapat satu hadis supaya tidak lupa, dihafal, diamalkan. Dapat lagi, dihafal, diamalkan. Seperti hadis wudu. Dihafalkan hadisnya, diamalkan. Terus begitu. Nah, ini caranya. Dan apabila barakallahu fikum, ya, di sini kami sebutkan kata beliau, di antara sebab-sebab yang menjadikan seorang bisa meraih takwa sebagai berikut. Perhatikan, ini di antara sebab-sebab orang bisa meraih takwa. Yang dengan takwa itu seorang akan bisa mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pemahaman, karena takwa ini menjadi sebab orang bisa paham ilmu. Ya. Kata Abu Darda, la taqul taqiyan hatta takun aliman. Kalian tidak akan menjadi seorang yang takwa hingga menjadi seorang yang alim. Nah, berikut ini ya, beliau ya menjelaskan kepada kita di antara sebab-sebab untuk menjadi takwa. Pertama, al-ilmu. Harus berilmu. Untuk kita menjadi seorang yang bertakwa, harus berilmu. Yang kedua adalah al-amalu. Beramal dengan ilmu. Sudah dijelaskan, harus beramal dengan ilmu sehingga menjadi indah hidup kita dengan ilmu yang kita amalkan. Dari sisi ibadah semakin khusyuk, semakin baik. Dari sisi akhlak semakin mulia, semakin dicintai oleh orang tua, saudara, tetangga, semua orang cinta. Kenapa? Kebaikan akhlak. Ingat ikhwah, barakallahu fikum, kita menjadi disenangi orang bukan karena kita kaya banyak uang, orang senang sama kita. Bukan. Beliau sampaikan kepada kita, innakum lan tas'awnan nas bi amwalikum. Kalian tidak akan bisa bikin senang orang pada dirimu karena hartamu, karena uangmu. Namun engkau bisa bikin orang senang kepadamu karena akhlak muliamu dan sumeh, ya, penampilanmu. Tahu sumeh enggak? Sumeh itu gampang mesem, gampang senyum kepada orang. Murah senyum, muka manis begitu. Ya, ini orang senang ketemu orang, salam, sapa, senyum gitu. Enggak ketemu orang lengos, enggak tegur orang, enggak salam, masya Allah. Ini enggak gitu. Tapi ya senyumnya, salamnya, sapanya itu. Ya, ini bagus. Orang senang walaupun kamu enggak ngasih uang kepada mereka. Lihat, jangankan orang yang baik, orang yang dia itu tempatnya nongkrong-nongkrong pinggir jalan, istilahnya orang dulu preman saja, mereka punya slogan, Anda sopan kami segan. Betul? Pernah baca kalimat itu enggak? Anda sopan kami segan. Nah, maksudnya apa? Kalau orang itu sopan, orang juga segan. Makanya dikatakan, ya, kita ini apa? Hargailah orang lain, orang menghargai dirimu. Maksudnya, kita sopan kepada orang, orang sopan kepada kita. Lah kalau Anda juga jalan enggak sopan, ya, sombong, ya orang gak suka walaupun banyak uang. Ya, ingat. Yang ketiga, untuk meraih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tadabbur Al-Quranul Karim. Hendaknya kita selalu tadabbur, membaca, ya, mengkaji isinya, memahami maknanya, ya, kandungannya Al-Quran. Kita pahami, kita baca, kita kaji isinya, maknanya, ya, kita pahami. Ini namanya tadabbur. Ya? Diamati, diteliti, dipahami dengan benar. Untuk meraih takwa. Yang keempat, tarkul ma'asi wal hadhur minha. Yang keempat, untuk meraih takwa, hendaknya tinggalkan maksiat. Dan hati-hati serta jauhi maksiat. Ingat ya, wa barakallahu fikum, ucapan Imam Waqi ketika Imam Syafi'i mengadu saqatul Waqi bi an su'u khifri. Aku mengadu pada Waqi jeleknya hafalanku. Dan beliau mengatakan farsidun bi taqil ma'asi. Ternyata bimbingan dari guru beliau menasihatkan Imam Waqi pada Imam Syafi'i rahimah ta'ala suka tinggalkan maksiat. Kenapa? Ilmu itu nur, cahaya. Allah tidak memberikan cahaya kepada orang yang maksiat. Maka untuk meraih takwa, tinggalkan maksiat. Ya. Yang kelimanya, muraqabatullah ta'ala fi sirri wal alan. Yang kelima, untuk meraih takwa. Ya. Sebab untuk bisa mendapat takwa, yang kelima adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah ta'ala. Baik dalam saat sendiri, ataupun dikala banyak orang. Maka sungguh pernah ada seorang ulama ketika mendidik murid-murid mereka, ya, diperintahkan pada anak muridnya, kalian sekarang masing-masing kalian, ya, silakan kalian, ya, itu diberinya apa namanya, kalau tidak salah diberi seekor burung masing-masing, kalian cari tempat si burung yang kalian pegang ini di mana tempat yang tidak seorang pun melihat. Semua lari mencari tempat, satu orang yang duduk. Setelah semuanya datang kembali lagi, ya, ditanya, kenapa pulang? Di mana? Di sini guru, di sini guru, di sini guru, melaporkan. Satu orang tidak pergi. Kenapa kamu tidak lakukan seperti teman-teman kamu? Kata dia, guru, aku tak mungkin dapatkan tempat, ya, yang Allah tidak melihat. Sehingga aku tak pergi kemana-mana, karena tidak ada tempat yang Allah tidak melihat. Maka ini yang dipuji oleh gurunya. Yang lain lupa. Memang gak ada yang lihat. Tapi siapa? Allah melihat dia. Itulah harus kita ingat, ikhwan. Ya. Seperti ucapan, ya, Ibrahim bin Adam. Ketika datang seorang penjahat yang luar biasa kejahatannya. Ingin taubat. Datang guru, bagaimana ke imam. Wahai imam, apakah orang yang seperti saya jahat ini bisa diterima taubatnya? Kata beliau, bagus. Allah terima taubat hamba. Lalu bagaimana supaya saya bisa meninggalkan dosa-dosa yang saya lakukan selama ini? Kata beliau, ya, kalau benar engkau akan bertaubat, maka perhatikan tiga wasiat ini. Yang pertama, kata beliau, kalau engkau hendak kembali melakukan maksiat, cari tempat yang Allah tidak melihat, ada enggak? Cari tempat yang Allah tidak lihat, ada enggak? Di mana? Di kamar mandi sendirian, ada enggak? Allah lihat dia, ya, di kolong bumi, di gua yang gelap, Allah lihat dia, lihat, tidak ada. Yang kedua, kata beliau, kalau engkau hendak kembali maksiat kepada Allah, jangan kau lakukan di bumi Allah, cari bumi yang lain. Di mana? Padahal sudah kita tahu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang langit, bumi semua milik Allah. Yang ketiga, kata beliau, kalau anda ingin kembali maksiat kepada Allah, jangan pakai rizki yang Allah berikan padamu. Mata siapa yang kasih? Telinga siapa yang kasih? Nah, kalau kamu maksiat, copot matanya dulu, copot telinganya dulu, copot tangannya dulu, copot semuanya, jangan pakai. Bisa manda? Tidak mungkin, tidak itu. Sehingga setelah beberapa hari orang ini renungkan balik, guru, sungguh aku tak lagi mengulang. Maka menjadi baik orang ini. Karena apa? Didengar nasihat gurunya. Diingat nasihat gurunya. Itulah pentingnya kita merasa diawasi Allah. Yang keenam, at-tamadil kitab wa sunnah. Diingatkan untuk menjadi sebab mendapatkan takwa adalah berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Beliau menegaskan fa'inal bid'ah turbahut taqwa. Sungguh bid'ah menyembelih taqwa. Ingat, bid'ah itu menyembelih taqwa. Beda apa sama menyembelih dengan memotong? Ayam dipotong, disembelih, beda apa sama? Kalau motong bisa tangannya, bisa kakinya, tapi yang namanya nyembelih pasti apa? Ada enggak orang nyembelih ayam pun yang dipotong kakinya, ada enggak? Nyembelih sapi kok kakinya dipotong, ekornya dipotong, ada enggak? Nyembelih di mana sembelih? Pasti di leher. Gulu, leher, ya. Sama. itu namanya nyembeli. Dan yang namanya nyembeli pasti tujuannya membunuh, otomatis mati. Ya, binatang yang disembeli, orang disembeli mati. Kenapa? Putus itu targetnya tiga urat. Nah, ini beliau katakan bid'ah ini menyembeli takwa. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam bid'ah, hilang takwa, mati takwanya, tidak ada takwa lagi. Maka susah mereka diingatkan, disadarkan sulit. Ya, karena apa? Sudah merasa benar dengan amalannya. Hingga kata Imam Ibnu Qayyim, ahlul ma'asi lebih mudah untuk taubat dibanding ahlul bid'ah. Sebab orang yang maksiat itu dia sadar kalau dilakukan keliru. Sedangkan ahlul bid'ah, masya Allah, malah merasa benar. Dan yang mengingatkan dipandang keliru. Nah itu susahnya, tidak ada taubat. Makanya ikhwah, pegang teguh Quran dan sunnah untuk meraih takwa. Yang ketujuh, al-hadaru minasyirki. Kita hati-hati dari perkara syirik. Nah, baik yang kecil maupun yang besar, tinggalkan. Hati-hati dari syirik, karena syirik ini menghapuskan amal semuanya. Dan yang ke-8, ya, yaitu al-hufad pada memelihara kewajiban syariat. Yang ke-8, memelihara kewajiban-kewajiban syariat seperti sholat, puasa, zakat. Pelihara kewajiban-kewajiban syariat, ya, untuk menjadi takwa. Karena apa? Takwa itu nampak dari seorang taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengagungkan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dikatakan taqwal qulub, itulah termasuk min taqwal qulub, dari bukti takwanya hati seseorang. Ya. Kemudian yang ke-9, kasratul doa wal ibadah. Yang ke-9 adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, banyak-banyak ibadah. Ya. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Ya Allah, ya, sungguh aku selalu mohon padamu al-huda, petunjuk. Ya. Wattuqa, taqwa, wal ifafa, penjagaan diri, kehormatan, ya, wal ghina, dan mohon kekayaan. Mohon kekayaan apa? Jiwa, bukan kaya harta. Yani mohon kecukupan kepada Allah. Ingat ikhwah barakallahu fikum, yang namanya kaya itu bukan karena banyak harta, tapi kaya adalah jalan jiwa. Hingga beliau mengingatkan kepada Naam Abu Hurairah tentang masalah kaya, ya. Kepada para sahabat yang diingatkan, kaya itu bukan yang banyak harta, namun yang kaya akan, ya, jiwanya merasa cukup. Makanya barakallahu fikum, perlu antum renungkan. Kalau ditanya, antum pingin jadi orang yang kaya atau pingin jadi orang yang cukup? Apa pilihannya? Pilih jadi orang kaya apa pilih jadi orang yang cukup? Jawabannya bingung. Cukup kaya pak? Cukup sama sugi. Pilih sugi, pilih cukup. Sugi akan mesti cukup. Cukup, ya mesti sugi. Walaupun sugi di hati. Sugi di hatinya. Kaya. Ya, lihat banyak orang-orang kaya. Hartanya melimpah, tapi dia gak pernah cukup. Sehingga siang malam terus cari harta. Nah kita, karena Allah cukupkan, masya Allah, siang kerja, malam istirahat. Ya. Pagi balik kerja, malam sore istirahat, ngaji lagi, sholat lagi bisa. Masya Allah, nikmat ikhwah. Makanya yang paling bagus itu yang cukup, bukan yang kaya. Ya, kaya kadang membuat lupa. Sedangkan cukup itulah yang membuat orang banyak syukur. Orang kalaupun kaya, kalau merasa gak cukup gak bisa syukur. Tapi orang akan mudah syukur kalau merasa cukup dengan karunia Allah. Dia akan banyak bersyukur. Dikasih mata melihat, masya Allah dia syukuri. Ya, antum yang belum pakai kacamata syukur, yang pakai kacamata syukur. Kenapa? Masih bisa melihat daripada yang buta. Nah gitu. Maka sungguh beliau ingatkan kepada kita, kalian akan, ya, barang siapa yang ada pada hatinya dua perkara ini akan menjadi orang yang syukur dan sabar. Kalau dia memandang dalam urusan agama yang di atasnya. Kalau memandang urusan dunia yang di bawahnya, ini orang akan syukur, syakiran, sabir. Orang akan menjadi orang yang syukur dan sabar kalau memandang urusan agama, dia lihat orang yang di atas. Urusan dunia, dia lihat orang di bawah. Tapi kalau dia lupa, ya, tidak seperti ini, tidak akan syukur, tidak akan sabar. Memandang urusan dunia, orang yang di atas. Memandang urusan agama, orang yang di bawah. Contohnya, dia melihat ketika dia gak sholat, diingatkan. Kenapa kamu sholat cuma maghrib saja? Mending saya masih Jumatan. Temanku gak pernah Jumatan. Nah ini orang gak bakalan dia syukur. Karena memandang agama yang di bawahnya, yang jauh. Ya. Ingat ya barakallahu fikum. Hendaknya kita berdoa kepada Allah. Yang keempat, terakhir ya. Empat saja dulu. Yang keempat ya barakallahu fikum adalah al-istimrar ya wal mudawama ala talabil ilm. Terus menerus berkesinambungan dalam menuntut ilmu. Tidak putus. Ya, tidak putus. Ingat ya qad anana ahabbal amal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adawamuhu. Sungguh amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW itu yang terus menerus. Dan beliau Syekh Rahimah Ta'ala, semoga beliau Rahimah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa rubba talibin yatawaqqad zaka walakinahu yang qadir an talabil ilm. Sungguh banyak orang-orang penuntut ilmu ya, dia itu ya, diberi oleh Allah kecerdasan, namun dia putus dari menuntut ilmu. Banyak dikasih kecerdasan, begitu dia bisa kuasai ilmu sedikit sudah merasa pintar, putus. Gurunya didebat, yang dibawanya dilecehkan, teman sejawatnya seangkatannya diremehkan, sudah paling hebat rasanya. Ini orang akan putus ilmunya sampai di situ. Karena masih sudah merasa dirinya hebat. Dan ini penyakit. Penyakit penuntut ilmu ketika tergiur dengan kecerdasannya. Nah, istilahnya orang pintar, kiber. Orang kalau pintar biasanya itu dia kiber, sombong. Nah kalau sudah sombong, keblinger. Tahu keblinger enggak? Tanya baik. Paham, Mbak? Iya, paham, Mbak. Orang pintar jika dan kiber penyakitnya, kalau sudah kiber keblinger, yang benar kuali. Jadinya tidak bisa memahami. Contohnya, lihat bagaimana iblis sombongnya sehingga ia sesat, merasa lebih dari Adam. Dan ingat ikhobar kalau fikum, orang penuntut ilmu kalau dia mengagumi kecerdasan dirinya, ini berbahaya ya, berbahaya. Kecuali orang-orang yang mau bersikap ya untuk tunduk. Makanya ikhobar kalau fikum tadi kami sampaikan ya, kita tidak boleh putus dalam menuntut ilmu, tapi harus terus dan terus. Dan yang kelima, saya tambahkan biar ganjil ya, minta maaf. Yang kelimanya adalah ansahuka bitawadu. Aku nasihatkan pada kalian supaya tawadu lillah, karena Allah. Watardu kibar, dan tinggalkan sombong. Penuntut ilmu hendaknya ya, pakailah pakaian tawadu. Tanggalkan, hilangkan, jauhkan pakaian sombong. Jangan dipakai. Sebab orang-orang yang sombong ini tidak akan bakal dia dapat ilmu. Ingat, ilmu digambarkan oleh Allah seperti air. Begitu pun Rasulullah SAW menggambarkan ilmu seperti air. Yang namanya air, itu dia akan mengalir ke tempat yang rendah atau ke tempat yang lebih tinggi? Pasti ke tempat yang rendah. Sehingga kalau engkau sebagai penuntut ilmu, kita penuntut ilmu ini punya sifat tawadu, begitu mudahnya air ya, ilmu masuk ke dalam relung hati kita. Tapi kalau ada sombong, wal'iyadzubillah, ini tak akan bisa. Karena air tidak mungkin ngalir ke atas. Ya, pasti akan turun ke bawah. Maka ingat, Allah sampaikan orang-orang yang sombong, dia dihukum di dunia. Kenapa seperti ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Beliau rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah surat Al-A'raf 146. Allah sampaikan, Sa'asrifu an ayatiyan ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyara kulla alayatin la yu'minu biha wa iyara sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyara sabila ghayi yattakhiduhu sabila. Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Perhatikan firman Allah. akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Siapa dia? Orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa alasan benar. Jika mereka melihat setiap ayat-ayat Allah, tidak mereka imani. Dan ketika mereka melihat jalan petunjuk, dia tidak mengikuti petunjuk itu. Wa iya sabil ghayy, ketika ia melihat jalan yang sesat, justru ia ikuti jalan itu. Yang demikian itu dikarenakan ya, bi annahum kadzabu, karena mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Wa kanu anna ghafilin, dan mereka padanya lalai. Ingat ya barakallahu fikum, kita para penuntut ilmu harus mengenakan pakaian tawadu, karena tawadu itu berlawan dengan kibir. Kibir itu kalau kita paham kibir, sombong, paham tawadu. Kata Rasulullah SAW, sombong itu bukan orang yang senangnya pakaiannya terus baru terus, sepatunya selalu baru terus, bukan itu. Tapi sombong itu kata beliau, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia yang lain. Berarti tawadu kebalikannya, menerima selalu kebenaran dan menghormati saudaranya, menghormati orang lain. Ingat, orang kalau sudah ada padanya sombong, merasa dirinya paling pintar, sulit untuk mendapatkan nasihat. Karena setiap nasihat akan memandang, apa kau? Saya laki-laki, kamu laki-laki, saya punya ilmu, kau juga punya ilmu. Jadi gak mau dinasihati temannya, gak mau dinasihati saudaranya. Dan ingat, hukuman yang paling cepat di dunia orang yang seperti ini, dia akan jauh dari teman-teman yang saleh, karena gak mau menerima nasihat. Dia jauh dari teman-teman yang baik, karena dia mau sendiri. Seperti lahir sendiri, dia mau hidup sendiri, karena mati pun sendiri, nanti bangun juga sendiri pula. Gak bisa. Kita butuh nasihat. Ingat ya, jangan sampai ada pada kita kesombongan, merasa gue pinter, cukup ilmu, gak mungkin keliru. Sungguh ya, Rasulullah SAW selalu mohon kepada lo petunjuk, bimbingan sampai akhir hayat beliau. Selalu minta diperbaiki oleh Allah. Doa-doa beliau perhatikan pagi dan petang yang dibaca oleh beliau. Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Doa beliau, Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa. Bukankah ini minta petunjuk kepada Allah? Apalagi kita. Hendaknya kita harus selalu menerima hidayah, petunjuk ya. Karena hidayah dua, hidayah taufik, hidayah usyud. Bimbingan, kita butuh bimbingan dari asatidah, sesama kita, ya, saudara kita. Kemudian kita butuh taufik Allah, minta taufiknya kepada Allah. Sehingga kelalaian kita akan nampak, kekurangan kita nampak, jangan ada sombong. Karena yang fira barakallahu fikum, beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam hadis, Inna Allah auha ilayya antawadu, sungguh Allah wahyukan kepadaku supaya kalian sebenarnya si tawadu, hatta yabghi adul ala ahadin, sehingga tidak ada orang yang dia melanggar apa meremehkan yang lain, tidak ada orang yang berbuat jahat kepada yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain, man tawaba lillah rafa'ahullah, siapa yang bersikap tawadu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Lihat sifat para ulama, sifat para anbiya, sifat para rasul, mereka punya sifat tawadu ya, subhanallah. Sehingga kebaikan mereka itu adalah nampak dan membuat orang-orang suka dengannya. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ya barakallahu fikum. Karena waktu ya tidak mungkin kita paksakan. Insyaallah lain kesempatan kita bisa kunjung kembali, ziarah kembali, mudah-mudahan bisa ketemu dan saling kembali kita saling munasahah. Dan inilah salah satu hikmah kita ziarah. Ya, betapa besar nikmat ziarah yang Allah anugerahkan kepada kita. Di dunia kita bisa saling munasahah, menasehati, saling tatap wajah, ketemu, kenal. Belum lagi di akhirat, kata Allah dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutazawirina fiyya. Pasti akan mendapat cintaku, kata Allah, orang yang saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, wal mutajalisina fiyya, saling duduk bermajlis karena Allah, wal mutabadilina fiyya, dan saling memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita berikan kecuali apa? Nasihat, saling menasihati ya, saling mengingatkan. Ini yang paling baik ya, yang kita bisa sampaikan kepada saudara kita. Maka ya barakallahu fikum, mudah-mudahan ya ketemunya kita, majlis kita mendapatkan rahmat dan barakah Allah Ta'ala. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu jazak kepada asatidz al-fadil al-ustadz Syafi'i Hafizullah Ta'ala dan asatidz yang lainnya. Dan juga ikhwah semuanya, wa barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sampai di sini, mohon maaf atas kekurangan kami. Dan kami na'am, mohon diri. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.